percuma ku bersampan di lautan luas, percuma ku gapai pulau asmara. Berjuta kata rayu membujuk cintamu, hentikan murkamu membakar hatiku, hentikan berdosa sungguh berdosa. Oh, oh, oh, oh, oh, cukup ku mengalah agar tak berpisah, namun batas kesabaran datang. Berdayung